Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang pembahasan kita masih pada pembahasan kitab yang pertama, yaitu kitab Thaharah, sampai pada bab yang kelima, ya. Bab yang kelima sampai masalah kelima juga. Bab yang kelima, masalah yang kelima. Sekarang masuk kelima. Bab tentang wudu, yang pada bab wudu itu ada beberapa masalah pembahasan. Masalah yang pertama tentang takrif, definisi wudu, sudah kita baca. Masalah yang kedua tentang dalil wajibnya wudu, orang yang wajib wudu, dan waktu-waktu diwajibkannya wudu. Masalah yang ketiga tentang syarat-syarat sahnya wudu. Yang keempat tentang anggota wudu. Yang ini juga biasa disebut dengan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan masalah yang kelima. Al-mas'alatul khamisatu. Sunanuhu. Masalah yang kelima, sunnah-sunnahnya wudu. Sunanul wudu, sunan jamak dari sunnah. Sunnatun jamaknya sunan. Jadi sunanuhu artinya sunnah-sunnahnya wudu. Dalam masalah yang kelima ini akan kita baca penjelasan beberapa sunnah-sunnahnya wudu yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini. Jadi dalam wudu itu ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada wajibnya wudu, ada sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah ini bimakna mustahab. Suatu yang ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya, tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu syarat atau rukun atau wajib, itu sunnah. Yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya amalan. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha 'indal wudu. Di sana ada amalan-amalan yang disunahkan untuk melakukannya ketika wudu. Wa yu'jaru man fa'alaha, dan diberi pahala orang yang melakukannya. Wa man tarakaha fala haraja alaih. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak dosa baginya. Di sana, yaitu dalam wudu, ada amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan. Yang amalan-amalan itu diberi pahala bagi yang melakukan. Dan bagi yang meninggalkan, tidak berdosa. Wa tusamma hadhil af'alu bisunanil wudu. Dan amalan-amalan ini dinamakan sunnah-sunnahnya wudu. Dalam wudu ada amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan. Yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Nah, amalan-amalan yang seperti ini dinamakan sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Wahia al-awalu at-tasmiyatu. Wahia, dan sunnah-sunnahnya wudu adalah al-awalu yang pertama, bisa juga antum baca al-ula yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Yang pertama at-tasmiyatu. At-tasmiyah artinya membaca bismillah fi awalihi, di awalnya. Bukan basmalah ya, tapi at-tasmiyah. Kalau basmalah itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau at-tasmiyah adalah bismillah. Dalam wudu, pada awal wudu disyariatkan untuk membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Membaca bismillah di awalnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah alaihi pada wudunya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Wa sahahu al-Albani. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, yaitu Irwa ul-Ghalil, di jilid yang pertama, halaman 127. Ini sunnah dari sunnah-sunnahnya wudu yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu membaca at-tasmiyah, membaca bismillah. Bukan membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi membaca bismillah at-tasmiyah. Dalilnya adalah hadis Nabi yang beliau bersabda, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya. Kalau kita perhatikan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan baca bismillah wajib atau sunnah. Nabi menyatakan la wudu'a. Tidak ada wudu. La di sini la-nya la nafiyah. La nafiyah lil jinsi. La yang menafikan. Menafikan. Nah di sini Rasulullah menafikan wudu. La wudu'a. Tidak ada wudu. Wudu dinafikan, ditiadakan. Artinya sama dengan wudu. Tidak ada wudu, sama dengan tidak ada wudu, tidak sah. bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Oleh karena itu, tentang membaca tasmiyah, membaca bismillah di awal wudu, ada beda pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan membaca tasmiyah, membaca bismillah di awal wudu itu sunnah seperti yang disebutkan dalam kitab yang sedang kita baca dan kita pelajari. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa membaca bismillah di awal wudu itu adalah wajib. Ya, dengan dalil hadis ini. Karena Nabi SAW menyatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah di halaman yang ke-89, beliau merojihkan pendapat yang menyatakan bahwa membaca tasmiyah di awal wudu adalah wajib. Terlepas dari membaca tasmiyah itu wajib atau sunnah, bahwa yang jelas membaca tasmiyah, membaca bismillah di awal wudu itu adalah disyariatkan. Ijma ulama, sepakat ulama bahwa itu disyariatkan, tidak ada beda pendapat. Perkara yang disyariatkan, maka tentunya supaya dikerjakan. Yang sunnah supaya dikerjakan, yang wajib juga supaya dikerjakan. Ketika kita mengerjakan, maka kita mengerjakan sesuatu yang disyariatkan. Kalau itu wajib, maka gugur kewajiban, tidak berdosa. Kalau itu sunnah, kita mendapatkan pahala. Ya. Jangan ditinggalkan. Terlebih kalau amalan itu adalah wajib, sebagaimana yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Hadis ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, beliau mengatakan tentang basmalah, annaha wajibatun fiha kulliha. Kata Al-Imam Ahmad, annaha, bahwa bismillah, bacaan tasmiyah itu wajibatun, wajib, fiha kulliha, pada semua toharoh, al-wudu wal-ghuslu wa tayamum, ketika wudu, ketika mandi, dan ketika tayamum. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Ruhawai, dan juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyatakan, wa in qulna bi wujubiha fatarkuha amdan lam tasihha taharatuh, kata beliau. Dan jika kami katakan bacaan tasmiyah, bacaan bismillah itu wajib, maka meninggalkannya dengan sengaja, bersucinya itu tidak sah. Li'annahu taraka wajiban, karena sesungguhnya dia meninggalkan kewajiban. Fit taharah, dalam taharah, asbaha malau tarokan niyah, yang itu serupa dengan seandainya dia meninggalkan niat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Di jilid yang pertama, halaman 84. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga beliau merojihkan tentang wajibnya bacaan tasmiyah. Beliau menyatakan qala bi wujubiha. Beliau Syekhul Islam berpendapat tentang wajibnya tasmiyah. Idza sahal hadits al warid fiha, apabila hadis yang datang tentang masalah itu sahih, dan hadisnya ini sahih. Ketika hadis yang datang tentang bismillah itu wajib, kami katakan tentang wajibnya hal itu. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Waqad sahal hadis. Fayakunu ra'yuhu rahimahullah biwujubiha. Dan hadis tentang bacaan bismillah di awal wudu itu adalah sahih. maka pendapat beliau Syekhul Islam rahimahullah adalah pendapat tentang wajibnya membaca tasmiyah. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, tawaddu bismillah, berwudulah kalian bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu kisahnya sebagian sahabat Nabi mencari air wudu, dan Nabi Rasulullah SAW pada waktu itu menanyakan kepada para sahabat, hal ma'a ahadin minkum ma', apakah salah seorang di antara kalian ada yang membawa air? Waktu itu tiba saatnya sholat, kemudian harus berwudu, dan waktu itu tidak ada air, kemudian sebagian sahabat mencari air. Nah, kemudian setelah didatangkan air, fawadha yadahu fil ma, Nabi SAW meletakkan tangannya di air tersebut. Airnya sedikit, yang wudu banyak. Maka Nabi meletakkan tangannya di air tersebut. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Kemudian para sahabat berwudu. Kata Anas bin Malik, faraaitul ma yakhruju min baini asabihi, maka saya melihat air keluar di antara jari-jari beliau. Hatta tawaddu min indi akhirihim, sehingga mereka berwudu sampai yang terakhir. Semuanya wudu. Kemudian Thabit bertanya kepada Anas, kam tarahum, berapa jumlah mereka yang kamu lihat? Qala, Anas menjawab, nahwun min sab'in, kurang lebih 70 orang. Ini salah satu mukjizat Nabi. Ya. Ada air hanya sedikit. Ya. Yang kalau digunakan untuk wudu oleh para sahabat waktu itu enggak cukup. Kemudian tangan Nabi dimasukkan ke air, kemudian mengalir dari sela-sela jari-jari Nabi air. Kemudian para sahabat berwudu. Jumlahnya sekitar 70 orang sahabat. Dan Nabi memerintahkan kepada sahabat waktu itu dengan tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Nah, ini yang menguatkan tentang wajibnya membaca bismillah di awal wudu. Nabi memerintahkan untuk baca bismillah. Karena itu, Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau menyatakan, ala wa huwa wujubut tasmiyah. Ketahuilah bahwasannya wajib membaca tasmiyah. Walad dalil yang yaqtadil khuruj ilal qawl bi annal amra lil istihbab. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengeluarkan bahwa perintah itu untuk hukum sunnah saja. Enggak ada. Dalilnya perintah. Perintah itu menunjukkan wajib, dan tidak ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal perintah untuk wajib menjadi sunnah. Enggak ada dalilnya. Fasabatal wujub. Maka tetaplah hukum wajibnya membaca tasmiyah di awal wudu. Ini juga disebutkan dalam mazhab Adz-Dzahiriyah. Ini pendapatnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Sailul Jarar. Dan belum menyatakan wa huwal haq insyaallah, dan itu adalah yang hak insyaallah. Demikian tentang bacaan tasmiyah di awal wudhu. Karena itu ketika wudhu jangan lupa, ya, di awal wudhu baca bismillah. Ya. Jadi yang pertama kali dilakukan setelah niat di dalam hati, baca bismillah. Setelah baca bismillah, baru kemudian mulai mencuci tangan sampai telapak pergelangan tangan. Nah, kalau mencuci tangan sampai pergelangan tangan itu sunnah, nanti akan kita baca. Nah, bagaimana kalau lupa, orang lupa tidak membaca bismillah? Disebutkan dalam kitab Sifat Wudu Nabi, fayakunu hukmuhal wujub kama bayyana, amma man nasiya fayusammi hina yadhkur. Maka menjadilah hukum membaca tasmiyah, membaca bismillah di awal wudu adalah wajib sebagaimana kami jelaskan. Adapun orang yang lupa, maka membaca bismillah ketika ingat. Orang wudu lupa enggak baca bismillah, ingat ketika mencuci tangan, baca ketika itu. Lupa enggak baca bismillah di awal wudu, ingat ketika mengusap kepala, baca bismillah ketika itu. Itu disebutkan dalam kitab Sifat Wudu Nabi. Atsaniyatu, yang kedua dari sunnah-sunnahnya wudu, as-siwaku, bersiwak. Liqali sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa la ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Yang kedua adalah bersiwak, gosok gigi dengan siwak, dan kayu siwak. Karena sabda Nabi SAW yang artinya, seandainya saya tidak memberatkan kepada umat saya, sungguh mereka akan saya perintahkan untuk bersiwak bersama setiap kali wudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i. Dan ini sudah kita bahas tentang siwak. Siwak itu hukumnya sunnah, pada keadaan kadar tertentu menjadi sunnah muakkadah, diantaranya adalah ketika hendak wudu. Nah, bersiwak ketika hendak wudu itu adalah sunnah, masuk dalam sunnah-sunnahnya wudu. Karena itu sudah kita bahas, sudah selesai, maka cukup dengan pembahasan siwak yang telah lewat. Salih satu, yang ketiga, sunnah-sunnahnya wudu yang ketiga, ghuslul kafaini thalathan fi awalil wudu, mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dhalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Idh kana yaghsilu kafai thalathan kama waroda fi sifati wudu'ihi, karena beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali sebagaimana hadis yang datang dalam sifat wudu beliau. Ini sunnahnya wudu yang ketiga, yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali itu maksudnya masing-masing 3 kali di awal wudu. Telapak tangan yang kanan dicuci sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan 3 kali. Kemudian yang kiri dicuci sampai pergelangan tangan. Telapak tangan itu bukan hanya perutnya saja, tapi perutnya dan punggungnya sampai pergelangan tangan. Itu al-ghaf, telapak tangan. Dicuci masing-masing 3 kali. Lah, mencuci masing-masing 3 kali, boleh yang kanan dulu 3 kali sampai selesai, baru berpindah ke kiri 3 kali. Boleh 1 kali yang kanan, pindah ke kiri 1 kali, pindah ke kanan, yang kedua pindah ke kiri, sampai masing-masingnya 3 kali, dua-duanya diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Humran. Yang di situ disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ghusla kafai 3 marrat. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, di situ juga diperintah, disebutkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nah, tentang ghuslul kaffain, tentang mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini para ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Jadi yang pertama ini dibaca setelah dilakukan setelah membaca tasmiyah. Jadi niat, yang kedua membaca bismillah. Nah, kemudian yang berikutnya mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Arabi'atu, yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaqi li ghairi sha'imi. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak untuk orang yang tidak berpuasa. Al-mubalaghatu, bersungguh-sungguh fil madmadati dalam berkumur walistinsyak dan beristinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Kumur dan istinsyak dalam wudu hukumnya adalah wajib, ya, seperti yang sudah kita bahas. Berkumur dan beristinsyak dalam wudu itu hukumnya wajib. Dalam hal itu juga ada beda pendapat, sebagian ulama menyatakan kumur dan istinsak sunnah, sebagian ulama menyatakan bahwa kumur dan istinsak itu wajib. Dan pendapat yang rajih berdasarkan beberapa dalil bahwa kumur dan istinsak hukumnya wajib, tapi bersungguh-sungguh dalam istinsak itu sunnah. Ya. Kumur dan istinsak dalam itu hukumnya wajib, namun bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsak itu sunnah bagi orang yang tidak berpuasa. Kumur dan istinsaknya wajib dalam wudu, bersungguh-sungguhnya sunnah. Faqad warada fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam famadmadha wastansara. Maka sungguh telah datang, yaitu telah datang hadis pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu berkumur dan beristinsar. Beliau berkumur dan beristinsar. Ini sudah kita lewati, ya. Kumur dan istinsar. Istinsar itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah istinsyak, ya. Karena istinsyak, istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Ya. Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsak itu istinsar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa istinsak dengan tangan kanan, istinsar dengan tangan kiri. Waliqali sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsak illa antakuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsak kecuali jika kamu sedang berpuasa. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Bersungguh-sungguh dalam kumur dan istinsak ketika wudu itu hukumnya adalah sunnah, tapi kumur dan istinsaknya itu hukumnya adalah wajib berdasarkan pendapat yang rajih. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi, sela-selailah di antara jari-jari. Wa baligh fil istinsak, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsak. Illa antakuna shaiman, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa tetap disyariatkan berkumur dan beristinsak ketika wudu. Tetap disyariatkan berkumur dan beristinsa ketika wudu. Akan tetapi ketika sedang berpuasa, kumur dan istinsaknya itu tidak bersungguh-sungguh. Kalau tidak wudu, kalau tidak puasa, sungguh-sungguh hirup air dengan hidung sampai ke pangkal hidung. Bersungguh-sungguh ketika tidak berpuasa. Wudu tidak ketika tidak berpuasa. Adapun ketika sedang berpuasa, tetap diwajibkan kumur dan istinsak ketika wudu, namun tidak mubalaghah, tidak dengan bersungguh-sungguh. Dikhawatirkan air itu akan masuk ke perutnya, masuk ke lambungnya. Tapi tetap kumur dan istinsak walaupun sedang berpuasa. Al-khamisatu, yang kelima, sunnah, sunnahnya wudu yang kelima. Ad-dulku wa tahlilu lihyati al-kathifati bilma hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Yang kelima, menggosok, yaitu menggosok anggota wudu dan menyela-nyelai lihyah, menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air sehingga air masuk fi dakhiliha, ke dalamnya. Air masuk ke dalamnya, ke dalam lihyah yang tebal. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam, karena fi'ilnya, perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza tawaddaa yadluku dhira'aihi. Maka sesungguhnya beliau apabila berwudu, beliau menggosok kedua lengannya. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi serta Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan disunnahkan bagi orang yang wudu ketika mencuci anggota wudu supaya menggosoknya. Wa kadzalika kana yadkhulu al-ma atau na'am tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihyatahu. Dan demikian juga beliau memasukkan air tahta hanakihi, di bawah mulutnya, yaitu di bawah mulutnya maksudnya di pada jenggotnya, dan beliau menyela-nyelai jenggotnya bihi, dengan air. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Menggosok anggota wudu ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu basah, ya. Anggota wudu yang wajib dicuci, yang wajib itu basah semua, tidak sampai ada yang kering basah. Adapun menggosoknya itu hukumnya adalah sunnah. Menggosok anggota wudu ketika wudu seperti ketika mencuci wajah, menggosok wajah, mencuci tangan, digosok tangannya, kemudian ketika mencuci kaki, digosok. Adapun kepala itu tidak dicuci, tapi kepala itu diusap. Sehingga yang dicuci, apa yang digosok adalah anggota wudu yang disyariatkan untuk digosok. Demikian juga menyela-nyelai jari-jari. Menyela-nyelai jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, itu juga disunnahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa dalaka asabi arijlaihi bi khinsirihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok jari-jari kedua kakinya bi khinsirihi, dengan jari kelingking. Ini hadis menunjukkan tentang disyariatkannya menyela-nyelai jari-jari yaitu jari-jari kaki ketika wudu. Dan dalam hadis yang dibawakan dalam kitab, Nabi memerintahkan, memerintahkan agar supaya jari-jari di sela-selai. Disebutkan di dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, yaitu tentang kumur dan istinsak, bersungguh-sungguh berkumur dan istinsak. Sebelumnya Nabi menyatakan asbighul wudu wa khallil bainal ashabi. Sempurnakanlah wudu dan sela-selailah di antara jari-jari. Menyela-nyelai jari-jari, kemudian menggosok anggota wudu dengan air, kemudian menyela-nyelai jenggot ketika wudu, itu hukumnya adalah sunnah. Tahlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot ketika wudu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi, dari hadis Anas disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa akhadha kaffan min ma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengambil air dengan telapak tangan. Akhadha kaffan min ma'in, beliau mengambil air dengan telapak tangan, fa adkhalahu tahta ingkihi, tahta hanaki. Beliau memasukkan air itu di bawah mulutnya, yaitu di jenggotnya. Fakhallala bihi lihyata, maka beliau menyela-nyelai jenggotnya dengan air itu. Waqal, dan beliau bersabda, hakadha amaroni Rabbi azza wa jal, demikianlah Rabbku memerintahkanku, demikianlah Rabbku azza wa jal memerintahkanku. Asadi satu yang keenam, sunnah wudu yang keenam, taqdimul yumna alal yusra fil yadaini wa rijlain, mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada kedua tangan dan kedua kaki. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada kedua tangan dan kedua kaki. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri untuk anggota wudu yang berpasangan, ya. Anggota wudu yang berpasangan, ya, tangan dan kaki. Disunnahkan ketika wudu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau yang mencuci yang kiri dulu, wudu sah, tidak berdosa, ya. Karena mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu hukumnya sunnah. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yuhibbu tayammuna fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau mencintai at-tayammun, mendahulukan yang kanan, fi tanahulihi, ketika memakai beliau memakai sendal, wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir rambut, watuhurihi, dan ketika beliau bersuci, dan pada semua keadaannya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW beliau menyukai mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini yang menunjukkan tentang sunnahnya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Beliau menyukai untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika memakai sendal, yang kanan dulu, kalau melepas yang kiri dulu. Kemudian ketika beliau menyisir rambut, ya, menyisir itu yang kanan dulu kemudian yang kiri, ya, sebelah kanan kemudian yang kiri. Dan ketika bersucinya beliau dan pada segala keadaannya. Ini umum dikhususkan oleh hadis-hadis yang menunjukkan kalau pada perkara yang baik ya mendahulukan yang kanan, dalam perkara yang membersihkan itu yang kiri, seperti istinja itu yang harus dengan tangan kiri, tapi dalam perkara-perkara yang baik membersih apa supaya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, termasuk ketika berwudu disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. As-sabi'atu yang ketujuh, tathlitsul ghusli fil wajhi wal yadain wa rijlain. Tathlits itu menjadikan tiga kali dalam mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Ini sunnah. Menjadikan tiga kali dalam mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib satu kali. Dua kali sunnah. Tiga kali sunnah. Empat kali tidak disyariatkan. Fal wajib farratan wahidatan. Dan yang wajib adalah satu kali. Wa yustahabu thalathan. Dan disunahkan tiga kali. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata anhu. Maka sungguh telah thabit. Telah tetap, telah sahih dari beliau. Annahu tawaddo'a marrotan marrotan. Wa marrotaini marrotain. Wa thalathan thalathan. Bahwasanya beliau berwudu satu kali, beliau berwudu dua kali, dan beliau berwudu tiga kali, muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang wajib dalam wudu itu satu kali, dua kali itu sunnah, tiga kali sunnah. Dan Nabi pernah melakukan semuanya. Nabi pernah beliau berwudu marotan-marotan satu kali. Mencuci tangan satu kali, wajah satu kali, sampai kaki satu kali. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Kemudian Nabi juga pernah wudu dua kali, itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid. Beliau berwudu dua kali. Juga beliau pernah berwudu tiga kali, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Utsman radhiyallahu anhu. Tentunya disesuaikan dengan keadaan. Kalau air sedikit, wudu satu kali. Kalau airnya cukup, wudu ditunaikan semuanya yang sunnah-sunnah. Yang terakhir, ats-tsaminatu yang ke-8. Adzikrul warid ba'dal wudu, zikir yang warid yaitu zikir dengan zikir yang datang dalam sunnah setelah wudu. Diqali sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun yatawadda'u fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Siap tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu surga yang 8. Dia akan masuk melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan hadis ini disunnahkan bagi orang yang berwudu setelah selesai wudu membaca zikir wudu. Zikir wudu itu apa? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu zikir wudu. doanya pendek dan mudah, keutamaannya sangat besar. Apabila orang berwudu, menyempurnakan wudu, yaitu melakukan wudu sesuai dengan syariat. Kemudian setelah itu membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Akan dibukakan pintu surga yang 8 yang dia akan masuk melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Tentunya sesuai dengan kaidah la yatimul hukmu. Hukum itu tidak akan sempurna illa bijtimai syurutiha, kecuali syarat-syaratnya terkumpul. Wantifai mawani penghalang-penghalangnya itu hilang. Mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar, yang terpenuhi syarat-syaratnya, penghalang-penghalangnya tidak ada, maka akan masuk surga melalui pintu surga mana saja yang dikehendaki. Doanya itu ya, doa setelah wudu, zikir setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana zikir yang ada tambahan allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, itu sahih, boleh ya. Setelah membaca dua kalimat syahadat tadi, tambah allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, itu sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih At-Tirmidzi. Adapun tambahan waja'alni min ibadika salihin, itu tidak ada. Ya. Tambahannya allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin saja. Sampai situ. Kalau mau dua kalimat syahadat saja, boleh, cukup. Kalau mau menambahi dengan allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, sampai situ saja. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.